Kadang sunyi terasa membatasi jarak. Aku ragu apakah suara ini sampai ke arsi. Namun jiwa bersaksi, pintu tak pernah tertutup. Benar firmannya, dia lebih dekat dari urat leher. Air mata ini bukan tanda putus asa. Ia adalah benang halus menuju sang pencipta. Tali itu tak pernah rapuh, walau aku alpa. Keterikatan abadi diikat oleh rahmatnya. Jembatan doa adalah tali yang tak putus. Setiap rintian hati dia pasti hapus. Ku pegang janjinya walau angin menerpa. Cahayanya memancar menembus dinding raga. Jembatan doa adalah tali yang tak putus. Setiap rintian hati dia pasti hapus. Ku pegang janjinya walau angin menerpa. Cahayanya memancar menembus dinding raga. Dalam kubangan dosa, kasihnya tetap luas memanggil untuk kembali. Hanya satu ikatan yang abadi dan tak bertepi, ikatan hamba pada Khalik yang suci murni. Air mata ini bukan tanda putus asa. Ia adalah benang halus menuju sang pencipta. Tali itu tak pernah rapuh, walau aku alpa. Keterikatan abadi diikat oleh rahmatnya. Jembatan doa adalah tali yang rintian hati dia pasti hapus. Ku pegang janjinya walau angin menerpa. Cahayanya memancar menembus dinding raga. Jembatan doa adalah tali yang tak putus. Setiap rintian hati dia pasti hapus. Ku pegang janjinya walau angin menerpa. Cahayanya memancar menembus dinding raga. Yang terlantar. Dia memata takdirmu dengan pena yang takkan pudar. Kembalilah ke fitrah, bersihkan cermin jiwa. Sebab tali dari arsy takkan pernah terputus. Tali tak putus, ikatan abadi. Allahu Akbar.